Ada Ramayana, juga ada Max Pro Soteng, ada IPH Community, Anissa Rahma, Yu Palapa. Thank you. tepuk tangannya lagi mana semuanya buat Yukolapa. IPH Community luar biasa siang hari ini.